Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-adhim. Antai khut jussani fi jussani Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbihi al-ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adadul harfi kutiba yutab abal abi yang dahan tahir amma ba'ad. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul mengaji bareng khususnya di malam ini. Hanya saja mungkin ini, mohon maaf sebelumnya, yang minggu lalu karena kita menemani Buya Yahya dakwah di pedalaman di Parit Gotong Royong dalam keadaan hujan-hujan waktu itu, sehingga kita tidak bisa kejar pulang sini, tidak bisa. Maka saya suruh kepada salah satu ustaz di sini untuk menggantikan, dan insya Allah pada malam ini kita akan lanjut kembali. Hanya saja malam ini kita edisi khusus masih dalam kitab yang sama, Fathul Qorib atau Matan Takrib. Hanya saja kita loncat sedikit, kita malam ini khusus membahas Idul Adha ataupun fikih kurban, yang mana sudah pernah saya bahas ini di Surah Nurul Hidayah. Hanya saja mungkin ada beberapa penambahan ataupun pengurangan, sehingga saya rasa perlu kita memahami fikih kurban pada saat ini dengan baik dan benar, sehingga kita semuanya dapat beribadah didasari dengan ilmu. Maka langsung saja kita masuk. Sebelum saya masuk ke pembahasan Matan Takrib, saya menyinggung sedikit tentang Idul Adha. Nah, di dalam umat Islam, kita mempunyai dua hari raya. Yang pertama adalah Idul Fitri, kedua adalah Idul Adha. Dan juga Idul Fitri, Idul Adha ini, Idul Fitri, id itu berarti kembali, fitri suci, fitrah. Makanya zakat fitrah itu zakat untuk menyucikan hati. Kalau Idul Adha, id kembali, adha berkurban. Jadi kembali berkurban. Kedua hari ini kita dilarang berpuasa. Termasuk ada di dalam Islam ada 5 hari yang Allah SWT haramkan puasa di hari tersebut. Yang pertama adalah hari Idul Fitri, kedua hari Idul Adha, lalu 3 harinya adalah Ayyam Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi sekarang kita masuk tanggal 12 Dzulhijjah. Diharamkan. Mengapa dinamakan hari Tasyrik? Karena di situ adalah hari di mana makanan-makanan itu dibakar, dipanggang, hari penyembelihan. Kita dianjurkan untuk makan-makan di situ, bukan untuk berpuasa. Nah, kalau misalnya orang berpuasa di hari Tasyrik, nanti yang makan kambingnya siapa? Ini kan begitu. Nah, ini tidak boleh berpuasa di 5 hari ini. Nah, begitu juga bahwasanya banyak di antara masyarakat itu yang tidak tahu kalau Idul Adha itu lebih afdol, lebih besar pahalanya ketimbang Idul Fitri. Nah, kalau kita kebalik kan, orang berdiana kebalik. Idul Fitri besar deh. Apa itu? Di sini kayak puas, meriam, konvoy, macam-macam lah pokoknya. Ada yang takbir keliling, ada yang mengadakan mat, pokoknya top mewah deh. Tidak apa-apa syiar. Ya, akan tetapi Idul Adha itu lebih afdol, lebih besar pahalanya daripada Idul Fitri. Kita kebalik, Idul Adha sepi. Lihat. Padahal Idul Adha itu lebih afdal daripada Idul Fitri. Kenapa bisa, Beb? Karena sholat sunnah Idul Adha itu dan perintah berkurban di hari raya Idul Adha itu ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami ini memberikan kepada kamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu yang ma'ruf kita ketahui, Kautsar adalah telaga, nama telaga Kautsar. Ada yang mengartikan nikmat yang banyak, ada yang mengartikan Al-Qur'an, ada yang mengartikan hadis, ada yang mengartikan sunnah, macam-macam. Ada yang mengartikan keturunan Nabi yang banyak. Ya, Imam Ar-Razi dalam tafsirnya itu menyebutkan, ulama menyebutkan ada 15 arti dalam makna Al-Kautsar itu. Nah, kita nak membahas tafsir di sini. Ya, kita bahas adalah ayat kedua. Inna syani'a fasalli li rabbika wanhar. Maka tunaikanlah salat li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Alah, wanhar ini artinya berkurban. Ayat sebelum wanhar adalah fasalli li rabbik, maka tunaikanlah salat untuk Tuhanmu. Lah, pasti ada hubungan antara berkurban dengan salat. Salat apa yang dimaksud di sini? Yaitu salat sunnah Idul Adha. Salat sunnah Idul Adha. Maka karena ada ayat yang tersirat untuk menunjukkan kesunahan salat sunnah Idul Adha dalam Al-Qur'an, maka ulama menyimpulkan bahwasanya salat sunnah Idul Adha itu lebih afdol, lebih besar pahalanya daripada salat sunnah Idul Fitri. Nah, begitu juga takbir. Takbir kalau Idul Fitri itu habis dah. Dari habis maghrib sampai pagi subuh itu. Habis itu selesai. Kalau Idul Adha tidak, dari malam hari raya takbir Idul Adha sampai asar terakhir hari tasyrik. Kapan itu? 13 Dzulhijjah. Jadi kita habis sholat itu, kita disunahkan, dianjurkan untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sampai akhirnya. Faham? Nah, kalau Idul Fitri enggak. Pernah saya di suatu kampung masuk sholat duhur. Habis sholat duhur imamnya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lupa. Imamnya lupa. Karena Idul Fitri tidak ada takbir. Begitu habis sholat sunnah Idul Fitri, selesai, tidak dianjurkan. Tapi tidak boleh disalahkan juga. Kalau sekedar hanya takbir-takbir aja, ikut mau cepat takbir pun tidak apa-apa. Ya, hanya saja tidak dianjurkan. Nah, ini sholat sunnah Idul Adha. Jadi sangat dianjurkan sekali kita melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Nah, begitu juga sholat sunnah ini, sholat sunnah Idul Adha, sholat sunnah Idul Fitri ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Kesalahan di masyarakat menganggap sholat sunnah Idul Adha ini wajib, Idul Fitri sunnah. Jadi kalau udah Idul Fitri, Idul Adha kan penuh sampai ke lapangan. Sementara salat subuh boro-boro lapangan. Satu sop aja penuh, minta ampun ya. Ada salat subuh penuh. Ya penuh sop pertamanya aja kan. Sop keduanya udah kosong, sudah wassalam sudah. Ah, salat sunnah Idul Adha ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Artinya, jika ada orang yang tidak melaksanakan salat sunnah, enggak boleh kita salahkan. Orang hanya sunnah, walaupun tidak dianjurkan untuk meninggalkan sholat Idul Adha, karena hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnatun mu'akkadatun, sunnahnya sangat kuat, sangat dianjurkan. Maka oleh karena itu, harus hikmah yang kita ambil dari sini adalah tetap kita dahulukan pahala yang wajib. Jangan sampai kita mendahulukan, kita bersegera melaksanakan sholat sunnah Idul Adha, Idul Fitri, tapi subuh, duhur, asar, maghrib, isya, salat jumatnya ketinggalan. Ada orang salatnya, dia salat satu tahun cuma dua kali doang. Idul Fitri, Idul. Nah, padahal Idul Fitri adalah hukumnya sunnah, tidak wajib. Tidak wajib. dari kitab tipis sampai kitab gede. Nah, itu ya. Lah begitu juga ada di masyarakat yang agak salah paham. Jadi kalau tata cara sholat sunnah Idul Fitri Idul Adha itu kan rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua takbir 5 kali. Takbir 7 kali ini selain takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar takbiratul ihram, maka langsung takbir 7 kali dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Jadi kalau dihitung secara keseluruhan 8 kali. Jadi takbiratul ihram ini enggak dihitung, takbiratul ihramnya enggak dihitung. Langsung 7 kali takbir salat sunah itu. Nah, begitu juga rakaat kedua, berapa kali? 5 kan? 5 kali ini selain takbiratul qiyam. Takbiratul qiyam itu takbir berdiri. Jadi pas sujud langsung berdiri kan? Baca apa? Takbir Allahu Akbar. Berdiri kan rakaat kedua? Ini kan Allah Akbar itu namanya takbiratul qiyam, takbir berdiri. Ini enggak dihitung. Jadi begitu Allahu Akbar berdiri, takbir. Allahu Akbar dihitung 1 kali. 5 kah? 2 3 4 5. Lah banyak di masyarakat itu takbiratul ihram dimasuk, digabung. Takbiratul qiyam dihitung sama dia. Padahal enggak. Takbiratul qiyam, takbiratul ihram tidak dihitung di sini. Nah, tapi seandainya ada yang melakukan seperti itu, kita pun tidak boleh menyalahkan, karena hukumnya sunnah, tidak wajib, dan juga bukan sunnah ab'ad, sehingga kalau ditinggalkan oleh imamnya pun tidak dianjurkan kita melaksanakan sujud sahwi. Nanti akan disebutkan sebab-sebab sujud sahwi itu hanya 3 saja, enggak lebih. Nanti ada beberapa di masjid bilang gini, "Beb, itu imamnya lupa. Harusnya Allahu Akbar baca subhanallah alhamdulillah, dia enggak langsung Al-Fatihah. Lupa dia takbir 7 kali, lupa dia takbir 5 kali. Begitu bubar salat sunah Idul Adha, imamnya dibuli habis-habisan, diribah habis-habisan. Wah, itu imam bahlul. Oh, itu imam enggak ngerti. Oh, itu imam enggak pandai. Padahal imamnya lupa. Nah, akhirnya jatuh kepada ribah, ngomongin orang, gunjingin orang. Ini tidak membatalkan sholat kok. Walaupun kurang afdol, tapi tidak membatalkan sholat. Dan imamnya pun tidak sengaja. Artinya tidak perlu kita salahkan. Nah, tapi kita harus tegur, kita harus ingati. Tapi tentunya mengingati imam tersebut bukan dengan cara mencaci makinya, bukan dengan cara menghardiknya, apalagi menggribahnya, membicarakannya dari belakang. Tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Nah, itu ya. Masuk ke pembahasan kurban. Nah, jadi kurban itu adalah pengganti bagi orang yang belum dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita semua naik haji semua ya. Amin. Nah, sebelum mati naik haji semua ya kan? Amin. Oh, belum ada duit, Beb. Tenang, Allah ganti untuk melaksanakan kurban. Yang punya rezeki lebih, kurbanlah kambing. Nah, kebanyakan di orang ini nganggap kurban itu sekali seumur hidup. Habis itu udah, kata dia. Enggak. Hukum kurban itu adalah sunnah. Hukum kurban itu adalah sunnah. Ini juz 1. Ya. Pembahasan kurban ini di juz 2. Ustaz Hidayat lupa kitabnya. Ya sudahlah. Yang ada di otak aja dah. Nah, seingat saya aja dah. Mudah-mudahan cukup sampai 30 menit. Nah, hukum kurban itu sunnah. Sunnah muakkadah. Tidak wajib. Tapi ada beberapa perbedaan pendapat di antara ulama. Di antaranya ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man wajada sa'atan wa lam yudhhi fala yaqrubanna musallan." Barang siapa yang mempunyai rezeki lebih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "wa lam yudhhi," dan dia tidak berkurban, tidak menyembelih hewan kurban, dia ada rezeki lebih. Tapi dia enggak menyembelih, fala yaqrubanna musallana, maka jangan dekat-dekat sama musola kami. Jangan masuk ke masjid kami. Oh, nanti kan di masjid ada itu. Dilarang masuk masjid yang mau tidur. Dilarang tidur di masjid. Dilarang duduk-duduk di masjid. Dilarang merokok di masjid. Dilarang menghidupkan handphone di masjid. Tambah nanti. Yang tidak berkurban dilarang masuk masjid. Iya. Loh kok dilarang? Iya ente. Kata Hanafi kan yang tidak berkurban tidak boleh masuk masjid. Ya. Ternyata yang tidak berkurban itu faqih juga deh, paham fikih juga. Loh, maksud hadis ini menunjukkan memang betul hukumnya wajib tapi hanya di mazhab Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah menghukumi kurban itu wajib karena merujuk kepada hadis yang barusan saya sebutkan tadi. Nah, tapi tiga mazhab yang lain? Mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali, tiga-tiganya mengatakan bahwasanya hukum kurban itu adalah sunnah mu'akkadah. Kita di Indonesia mengikuti pendapat mazhab Imam Syafi'i. Jadi hukumnya sunnah. Lah, disunnahkan ini kepada siapa? Kepada 4 orang. Yang pertama adalah orang muslim. Disunnahkan kepada orang muslim. Orang enggak muslim enggak harus. Ada nanti apa? Siapa itu? Perindo ya, Pak Haritanu. Dia mau berkurban, sapi limbo. Ada kan di beritanya itu ketua umum Partai Perindo kan, sapi limbo, kurban. Boleh enggak? Ya kalau untuk kurban enggak sah. Karena dia bukan muslim. Loh, bagaimana? Apakah harus ditolak? Enggak perlu ditolak. Jadi sodako. Jadi sodako enggak apa-apa diambil tapi tidak dianggap kurban. Jadi kurban itu harus dari orang muslim. Harus dari orang muslim. Tapi kalau ada yang ngasih, orang non muslim ngasih, enggak apa-apa diambil tapi tidak masuk kepada kurban, enggak masuk. Nanti hukum-hukum berikutnya berbeda nanti. Ya, hukum-hukumnya berbeda. Nah, ini dia orang muslim. Harus orang muslim. Jadi kalau misal ada non muslim seperti orang yang musyrik atau na'udzubillah min dzalik, ya nasallahu alafiyah, murtad misalkan, kita tidak bisa paksa mereka untuk berkurban walaupun dia kaya raya karena dia bukan muslim. Yang kedua, akil baligh. Ya, akil bah, berakal dan sudah baligh sunnah. Nah, kalau dia belum berakal, belum baligh, gimana? Enggak dianggap kurban. Benar. Anak nyontohin ente kan minggu lalu, siapa namanya? Masih ingat enggak? Ya. Kayak ini anak Ustaz Boneng. Belum baligh dia. Abangnya kaya raya, dikurbankan, enggak jatuh kurban. Jatuhnya sedekah. Ya harus akil baligh, minimal mumayyiz. Ada pendapat mengatakan mumayyiz. Yang ketiga, hur, merdeka. Nah, jadi orang Pontianak ini sebenarnya enggak boleh kurban. Enggak boleh kurban orang Pontianak. Kenapa? Karena Pontianak budak-budak semua. Paham enggak? Dari Cirebon. Coba kalau kawan Pontianak manggil kawan yang lain, pakai kalimat apa? Budak kan? Oi budak, sini alo. Budak. Kalau budak tidak boleh berkurban. Siapa yang dimasukkan budak di sini? Yaitu hamba sahaya. Oh, dulu, tapi semenjak revolusi Perancis tahun 1902 atau 1912, November 1902 nggak salah. Ya, yang sekolah umum. Revolusi Perancis tahun berapa? November 1902. Kalau tidak salah saya, itu sekitar segituan. Itu sistem perbudakan di dunia sudah dihapus, sudah enggak ada lagi. Oh, sebelumnya jadi budak itu. Budak itu seperti harta. Oh, budak berapa? Perempuan. Biasanya laki-laki. Kalau budak itu yang paling laku laki-laki. Karena apa? Karena budak kan harus kerja, harus cari laki-laki fisik yang kuat. Perempuan ini kan enggak sekuat laki-laki fisiknya. Tapi ada juga nanti perempuan dilelang. Berapa? 100 juta. Ini 200 juta, harga tertinggi dia yang ambil. Jadi sistemnya lelang. Begitu laku, terserah mau dijadiin apa sama budaknya. Mau ditiduri pun enggak apa-apa. Karena budak itu seperti harta zaman dulu, maka sudah dihapus. Dan sebelum revolusi Perancis pun Islam sudah berupaya untuk menghapuskan sistem perbudakan. Karena banyak sekali beberapa dam denda-denda menganjurkan untuk membebaskan budak. Yang ketiga, yang keempat, cara yang keempat adalah mampu. Orang yang mampu. Yang mampu ini siapa? Yang mampu ini adalah orang yang mempunyai kecukupan harta untuk dirinya, orang yang dia tanggung di rumah itu, kalau dia punya istri atau anak atau orang tua, dengan syarat-syarat orang tua yang harus dinafkahi, selama dimulai dari kapan punya rezeki lebih, dimulai dari masuknya hari Idul Adha itu sampai asar terakhir hari tasyrik, sampai hari terakhir asar tasyrik, dan juga mampu membeli kurban. Oh, dia cukup rezeki, dia ada 1 juta untuk menghidupi keluarganya selama 4 hari. 1 juta kan enggak cukup untuk beli kambing, maka tidak disunahkan untuk menyembelih kurban. Oh, enggak mampu tanggal 10 Zulhijjah, tunggu sampai 11 Zulhijjah. Oh, enggak mampu tanggal 11 Zulhijjah, tunggu sampai tanggal 12, tunggu sampai 13. Pas zuhur tanggal 13 Zulhijjah, asar terakhir, masuk maghrib udah enggak bisa. Masuk zuhur, tiba-tiba ibu ini dapat SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Maimunah, selamat Anda mendapatkan kupon berhadiah nilai total seharga 5 miliar. Pak, 5 miliar? 5 miliar telepon. Iya, Bu, dapat 5 miliar. Pak, pingsan dah. Karena enggak pernah melihat duit 5 miliar, deh. Ah, langsung cukup. Maka disunahkan untuk Idul apa berkurban. Langsung dia beli. Nah, itu. Maka kalau ada rezeki lebih itu diniatkan. Ya, saya kalau ada rezeki lebih saya pengin nyumbang pondok. Saya kalau ada rezeki lebih saya pengin nyantuni anak yatim. Saya kalau ada rezeki lebih saya pengin sedekah. Saya kalau ada rezeki lebih pengin naik haji. Ini enggak. Yang ibu-ibu, saya kalau ada rezeki lebih pengin shopping. Beli baju, macam-macam baju ya. Dan bapak-bapaknya kalau ada rezeki lebih pengin kawin lagi gitu. Kapan naik hajinya kalau gitu? Ah, ini adalah kategori yang empat orang ini yang disunnahkan untuk melaksanakan ibadah kurban ketika masuk bulan Zulhijjah ayam sampai asar terakhir ayam tasyrik tersebut. Nah, ya. Ada pembahasan lagi. Ada hadis katanya tidak boleh memotong kurban di malam hari. Memotong kurban di malam hari. Itu gimana? Memang betul. Ada hadis yang mengatakan tidak boleh memotong kurban di malam hari karena pada waktu zaman dulu enggak ada lampu, enggak ada ini terang ini kan, insyaallah. Lalu enggak ada PLN, enggak ada diesel, enggak ada pelita zaman dulu. Wajar kalau zaman dulu enggak boleh memotong kurban malam hari, nanti ketika motong salah potong kaki kawan dipotong model. Nah, kalau zaman sekarang kan ada lampu, ada pelita, ada obor, ada senter. Sehingga hukumnya boleh memotong kurban malam hari karena adanya alat penerangan, dengan syarat dia bisa memotong dua urat itu harus putus, itu urat makan dan urat nafas. Itu insyaallah yang sudah betul dipahami oleh tukang potong itu sudah paham betul. Nah, jangan yang tak pernah pengalaman, jangan, nanti lihat dulu, udah lihat tahu baru motong, jangan main potong aja enggak pernah lihat. Nanti yang diputus, yang dipotong urat makan, urat napas belum putus. Akhirnya pas meliti kambing gerak-gerak. Ya Habib, daging kambingnya gerak-gerak. Wah, ini ada setan yang masuk ini, ada jin ini. Dirukyah akhirnya. Allahu la ilaha illa wallahu qayyum. Katanya. Bukan ente yang motong urat napasnya tidak putus. Nah, jadi yang berpengalaman. Bolehlah sekali-sekali kita ada ujian apa? Motong kurban. Tapi jangan saya. Suruh yang lainnya. Ya, saya bukan tidak berani, bukan. Pernah saya beli pisau itu buat nyembelih, sampai sekarang tidak kepake. Beli itu di sosok habis ceramah tawarin, Bib, ini mandau daya. Buat apa nama mandau daya itu apa? Bukan daya, tidak, Bib, untuk kurban gitu ya. 2 bulan lagi kurban ada dia. Kasih sama dia, anak kasih dia. Begitu pulang dicegat sama orang daya. Mau ngapain Pak Ustaz? Kok bawa mandau gini? Mau perang tadi? Oh bukan, anak nggak mau perang. Ini dikasih sama orang Dayak di sosok yang bilang gitu. Oh kirain mau perang tadi. Alhamdulillah selamat. Jadi dakwah di Kalimantan ini betul-betul tantangan. Padahal kita pakai koko putih, cuma bawa mandau dikira mau perang. Nggak, ini dikasih orang. Untung yang nanya itu kenal sama yang kasih. Nah itu ya. Masuk ke pembahasan. Faslun. Fasal bab. Wal udhiyatu sunnatun mu'akkadah. Tadi udah dibahas. Nah, kurban itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Mu'akkadah itu sangat kuat. Seperti sholat ba'diyah maghrib, sholat qabliyatus subuh itu mu'akkadah, sunnah mu'akkadah. Wa yajzi'u fiha al-jada'u minat do'an. Jadi yang dianggap sah adalah domba umur 1 tahun masuk ke umur yang kedua. Wa thaniyyun minal ma'as, kambing kacang umur 2 tahun masuk ke umur 3 tahun. Wa thaniyyun minal ibil, unta dari umur 5 tahun sampai ke 6 tahun, apa masuk ke umur ke 6. Wa thaniyyun minal baqar, begitu juga dengan sapi. Nah, itu yang dianggap umur 5 masuk ke umur ke 6 tahun. Nah, kalau kambing, kalau sapi, waktu jisul badana an sab'atin wal baqar an sab'atin. Unta, sapi boleh patungan sampai 7 orang, boleh. Patungan 1 2 3 4, 7 orang, 1 orang 1 juta, 1 juta 1 juta boleh. Lebih daripada 7 orang enggak boleh. Nah, begitu juga kalau kirim kurban kepada orang yang meninggal, boleh enggak, Beb? Boleh. Saya tahun lalu udah kurban atau saya ada rezeki lebih. Saya beli sapi satu. Satu buat saya, satu buat istri saya, satu buat anak saya yang satu, satu buat anak saya yang kedua, satu buat ayah saya, satu buat ibu saya, 6. Sapi boleh sampai itu 7. Satu lagi siapa? Ah, buat Habib Ali lah, terserah. Boleh. Udah 7. Satu lagi buat siapa? Istri Habib Ali boleh? Enggak boleh, karena sudah 7. Masuk ke 8 tidak, Bo? Enggak boleh. Ontak sama sapi boleh patungan sampai 7 orang, sementara kambing, satu kambing hanya boleh 1 orang, enggak boleh patungan. Nah, satu kambing hanya boleh 1 orang. Ada di sekolah, ayo anak-anak patungan, nanti duitnya kita beliin kambing buat kurban, boleh. Ya, kalau kambing enggak boleh, kalau sapi boleh, 7 orang saja. Kalau kambing patungan enggak boleh. Lalu gimana ini, Beb? Kita udah beli. Ya, ambil kurban, ambil kambingnya, tapi tidak dianggap kurban. Tidak dianggap kurban, hanya sedekah saja. Tidak dianggap kurban. Karena untuk kurban, satu kambing hanya untuk 1 orang. Wa arbaun la tuji'u fi thahaya. Ada 4 golongan yang tidak sah kurbannya. Pertama al-awra, yang buta. Al-bayyin awaruha, jelas butanya. Matanya itu ada putih-putihnya enggak kelihatan. Pokoknya cacat. Wal arja, pincang. Wal marida, sakit. Ya, wal ajfa allati dhahaba mukhaha minal huzal. Ajfa itu yang akalnya hilang sehingga menyebabkan dia kurus. Itu yang pakar kambing enggak tahulah. Wa ijul khisi wal maqsur qaran. Asah mengorbankan kambing yang sudah dikebiri dan juga yang tanduknya pecah itu sah. Wala tujul maqtu'ah al udhun wa dhanab, dan tidak dianggap sah kambing atau kurban yang terpotong telinganya dan juga ekornya. Tapi ada pendapat dalam kitab yang lain menyebutkan kalau yang dipotong itu bukan telinga, ini telinga. Ini bukan telinga, apa ini? Daun ininya ini. Apa namanya? Cuping, cupang. Enggak tahu ini, biasanya yang perempuan anting ini untuk menandai kupon. Ini kambing buat Bapak A, ini kami punya Bapak B. Boleh katanya. Karena itu tidak mengurangi manfaat daging tersebut. Ada pendapat yang mengatakan demikian. Wa waqtu dzabah, dan waktu penyembelihan tersebut min waqti shalatil Id, dimulai dari salat Idul Adha, selesai salat Idul Adha sampai tenggelamnya matahari di hari terakhir tasyrik, yaitu asar maghrib. Maghrib terakhir ayyam tasyrik sudah tidak boleh lagi menyetor atau menyembelih kurban. Wa yustahabbu inda tahwi khamsatu asya', ketika menyembelih dianjurkan 5 perkara. Pertama at-tasmiyah, menyebut nama Allah, bismillah walhamdulillah, selawat juga disebutkan, wassalatu ala nabi, wastiqbalul qiblah, menghadapkan kiblat, ya, wa takbir, dan juga takbir bismillah, Allahu akbar, Allahumma minka walaka. Kalau diwakilkan, ya, wa du'a bil qabul, doa agar terima, dan juga kalau diwakilkan ditambah Allahumma taqabbal hadzal ghanam min fulan min fulan min fulan, disebutkan namanya nanti. Nah, itu yang paham-paham kambing itu insyaallah lebih paham. Bismillah, Allahu akbar, Allahumma laka, Allahumma minka walaka. Nah, jadi kurban, tapi jangan diniatkan sebagai sesajen. Beda loh. Ini kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanallahu luhumha wala dima'uha wala kiyana luhutak akwa. Tidak sampai kepada Allah itu dagingnya dan juga darahnya, bukan, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan yang terkandung di dalam ibadah kurban tersebut. Kalau niatkan sesajen ya bisa syirik, tidak boleh. Ya. Wala ya'kulul mudhahi syai'an minal udhiya am mandura. Dan orang yang berkurban tersebut tidak boleh memakan sedikit pun dari daging kurban yang wajib. Nah, tadi kita bahas sunnah, ini wajib. Kurban wajib itu gimana? Kurban wajib jika dinazarkan. Saya nazar tahun ini, saya akan berkurban. Dinazarkan sama dia. Maka menjadi wajib. Kalau wajib, dia tidak boleh makan sedikit pun. Tapi kalau, atau ditunjuk sama dia, ini ada kambing. Kambing ini akan saya kurbankan tahun ini, atau akan saya kurbankan bulan haji ini. Ditunjuk sama dia, maka kambing yang dia tunjuk tersebut menjadi kurban wajib, tidak boleh dia makan. Tidak boleh. Nah, kalau kurban sunnah selain dua ini ya cuma sekedar kurban biasa, bahkan dianjurkan fakulu minha, makanlah kalian dari daging kurban tersebut. At'imul ba'itsal faqir, lalu kalian bagi-bagikan kepada fakir miskin. Jadi kalau kurban sunnah dianjurkan ambil sedikit, sedikit saja keluarga, apa itu hatinya atau beberapa dagingnya, baru sisanya kasih ke fakir miskin. Sama dengan akikah, begitu juga. Wala yabi'u min al-udhiyah, tidak boleh dijual. Ini ada orang kulitnya dijual, tidak boleh. Harus semuanya untuk kasih ke fakir miskin, walaupun kulitnya. Kalau kasih buat upah gimana? Upah apa? Upah yang nyembelih, tidak boleh juga. Satu orang, satu kulit, tidak boleh. Ya. Yang menyembelih, yang apa menguliti, tidak boleh dikasih sedikit pun daripada tidak boleh dikasih upah dari daging kurban, tidak boleh. Kasih upah yang lain, duitkah 50 ribu misalkan atau apa, atau boleh tapi sebagai hadiah bukan upah. Apa perbedaan upah dengan hadiah? Ya kalau upah ya kalau nggak ada duit tidak mau dia. Kalau hadiah ada, alhamdulillah, enggak ada ya sudah, itu hadiah, perbedaan. Kalau upah harus ada. Wa yut'imul fuqara wal masakin, dan memberikan makan kepada orang fakir miskin. Faslun, terakhir. Wal aqiqatu, dan akikah tersebut mustahabbatun. Akikah itu, ini ada hubungannya sedikit lagi, itu sangat dianjurkan. Wahia adzabiha, yaitu sembelihan anil maulud, dari anak yang baru lahir, yauma sabihi, di hari yang ketujuh. Dianjurkan akikah tersebut di hari yang ketujuh dari hari kelahiran anaknya. Kalau ada rezeki, kalau enggak ada rezeki boleh. Akikah ini tanggungan orang tua. Nah, jadi misalnya saya punya anak laki-laki, saya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengakikahkan anak saya. Laki-laki dua kambing, perempuan satu kambing. Kalau ada rezeki lebih, dianjurkan pada hari ketujuh semenjak dari hari kelahirannya. Kalau anak tidak ada rezeki lebih, ya boleh. Tahun depan, dua tahun lagi, kapan anak ada rezeki lah. Dan tidak mesti dua kambing itu satu waktu, enggak. Boleh dicicil, tahun ini satu kambing dulu. Ada rezeki lagi, mungkin bulan depan atau tahun depan satu kambing, boleh. Ya, enggak mesti, apa namanya, harus dua kambing, tidak. Itu akikah. Dan juga ada kesalahpahaman di mata masyarakat. Kalau belum pernah akikah, tidak boleh berkurban katanya. Nah ini salah. Kalau belum pernah akikah, tidak boleh berkurban. Katanya kurbannya tidak sampai. Nah ini salah. Kenapa salah? Karena akikah itu adalah tanggung jawab orang tua. Kalau kurban punya kita sendiri. Nah kalau orang tua, sampai kapan akikah tersebut? Akikah tersebut menjadi tanggung jawab orang tua sampai kita baligh. Tapi kita baligh. Jadi kalau saya sudah baligh, misalnya anda umur 13 tahun sudah baligh, sebagaimana yang akan disebutkan nanti syarat-syarat baligh laki maupun perempuan. Ya sudah, orang tua belum ada rezeki lebih, memang karena enggak mampu misalnya. Ya, berarti orang tua sudah lepas tanggung jawab untuk mengakikahkan anaknya. Dan hukumnya enggak wajib sunnah. Ya, tidak wah, enggak wajib, hukumnya sunnah. Anak misalnya nanti umur 40 tahun, bib, dulu ketika saya kecil orang tua saya enggak mampu mengakikahkan saya. Sekarang saya sudah kaya raya, saya belum pernah diakikahkan. Bolehkah saya mengakikahkan diri saya sendiri? Hukumnya boleh. Boleh. Umur 40 tahun boleh kalau dia belum diakikahkan. Nah, boleh. Tapi akikahnya aja, jangan gunting rambutnya juga ikut. Ya, nanti gua ikut anu ana diundang marhabanan, lihat di ayun-ayun gua kok tuanya, datuknya yang akikah. Supaya pengen dicukur rambut gua ya datuknya kan. Cukup akikah kambingnya saja. Boleh. Nah, kalau disuruh dihadapkan pertanyaan, mana yang harus didahulukan? Akikah apa kurban? Akikah apa kurban? Tadi itu, akikah tanggung jawab orang tua. Sementara kurban adalah tanggung jawab kita sendiri. Kalau ada rezeki lebih baik dua-duanya. Kurban juga, akikah juga iya. Kalau ada rezeki lebih. Nah, tapi kalau enggak ada rezeki lebih, nah lihat sekarang ini masa-masa Idul Adha, maka dahulukan kurban. Dahulukan kurban. Nanti lepas bulan haji, lepas hari tasyrik, sudah enggak wajib lagi berkurban, ada rezeki lebih, maka dianjurkan kita akekahan. Enggak usah malu. Iya. Enggak usah malu. Ala kulihal hukumnya tidak wajib, dan pendapat yang mengatakan kalau belum akekah kurbannya tidak diterima, itu pendapat yang salah. Itu pendapat yang tidak benar. Tetap sampai. Awaid bahani gulam syata wa aljariyah syat. Sama. Tadi saya sebutkan laki-laki dua kambing, perempuan satu kambing, dan diberikan kepada fakir wa yatimul fuqara wal masakin, dan dibagikan kepada fakir miskin, tapi tetap diambil sedikit saja, habis itu sisanya dikasih kepada fakir miskin. Wallahu taala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ada pertanyaan apa tadi, ibu-ibu yang menyembelih kurbannya. Ada beberapa orang yang diperbolehkan untuk menyembelih kurban tersebut. Di antaranya saya pernah mencatat itu. Di antaranya yang pertama ada tertibnya. Yang pertama syaratnya itu harus muslim. Yang menyembelih korban harus muslim baligh. Jelas. Muslim baligh sudah. Anak-anak gimana? Anak-anak yang sudah memangis, ya boleh dia. Minimal dia sudah memangis. Dan mesti baligh. Menurut qaul sahih. Ahlul kitab gimana? Ahlul kitab ada pendapat yang mengatakan boleh. Selama di ahlul kitab, agama dia sampai ke zaman datuk Nabi Isa itu belum ada murtad. Tapi sekarang ini susah. Susah apalagi sejarah agama ahlul kitab di Indonesia ini itu datangnya dari jajahan Portugis, jajahan Spanyol, jajahan Inggris, Belanda, bukan karena datuk mereka yang dari zaman Nabi Muhammad Isa alaihissalam asli. Nah, itu ada juga halal boleh, tapi makruh tanzih, bukan makruh tahrim, yaitu sembelihannya orang yang gila, orang mabuk boleh dia nyembelih, tapi makruh karena takut nanti tidak sah nanti kurbannya, kesian. Nanti suruh ganti dia, ya. Dan juga ulama juga sepakat sembelihan orang buta, namun makruh. Orang buta juga sah nyembelih, tapi makruh karena tadi alasannya takutnya ketika nyembelih dua urat itu karena dia nggak bisa melihat, ya kan? Jadi dia udah pakar. Tapi seandainya ada dan pas betul-betul dia bisa menyembelih dan syarat semua terpenuhi, dua urat itu terputus, maka hukumnya sah, nggak boleh. Begitu juga orang bisu jika isyaratnya itu bisa difahami. Jika dia dipakai bahasa isyarat, dia bisa difahami, maka boleh sembelihannya. Ya, kalau tidak bisa difahami masih ada khilaf. Dan terakhir adalah wanita. Wanita boleh menyembelih walaupun dia dalam keadaan haid. Walaupun dalam keadaan haid dia boleh menyembelih, tapi ini urutan paling bawah. Urutan yang paling bawah. Artinya tetap kita dahulukan yang nomor 1, nomor 2 tadi, yaitu yang muslim dan juga baligh. Muslim dan juga baligh, yang tua yang lebih berpengalaman. Adapun yang wanita ini paling bawah, malah kita lebih dianjurkan untuk mendahulukan yang buta ataupun yang bisu. Kenapa demikian? Karena perempuan ini mempunyai jiwa yang lemah. Dan ketika dia melihat darah, takutnya timbul perasaan yang tidak enak sehingga menyebabkan sembelihannya itu tidak sah. Menyebabkan sembelihannya itu tidak sah. Itu perempuan. Dan juga melihat darah itu makruh. Melihat darah itu hukumnya makruh. Jadi sebenarnya kita tuh tidak dianjurkan untuk melihat terlalu sering atau terlalu lama darah. Jadi yang nyembelih itu kan ada adab-adabnya itu, tutup dengan kain atau dengan daun agar darahnya tidak kecipratan. Begitu selesai darahnya keluar langsung ditutup. Karena melihat terlalu lama darah itu makruh, maka Imam Ghazali menyebutkan bisa menyebabkan kerasnya hati, bisa dilihat di dalam matan Abi Suja dan juga dalam kitab Ghayatul Ikhtisar. Asdal Matalib juga ada, itu referensinya. Allahu a'lam. Ada lagi. Perasaan saya tidak terlalu segera, tapi tidak terlalu banyak orang yang masakan soal masak. Tapi orang masak itu hanya orang yang bisa ikut makan. Bagaimana hukumnya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membagi hewan kurban kepada non-muslim? Gitu saja ya. Atau mengajak non-muslim makan bareng. Ya. Kalau mengajak non-muslim makan bareng, hukumnya enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Bahkan membagi hewan kurban kepada non-muslim, ini hukum atasnya lagi, di atasnya lagi. Membagikan hewan kurban kepada non-muslim, hukumnya boleh. Dengan syarat, orang muslim yang ada di kota tersebut, di kampung itu udah kebagian semuanya. Sama kampung tetangga-tetangga sebelah udah kebagian semuanya. Ini kampung Sungai Itik ini boleh. Mau nyari, udah dapat semuanya kambing. Cari ke parit keladi, dapat udah. Cari kakak ke kakak pun sudah dapat semuanya. Maka boleh kita kasih ke non-muslim. Jadi kalau membagi hewan kurban kepada non-muslim saja boleh. Apalagi mengajak mereka makan bareng sama kita. Hukumnya boleh. Boleh. Atau sebaliknya, kita diundang mereka makan. Sama, boleh juga. Tapi Beb, dia ini mohon maaf, memelihara anjing, memelihara babi. Kita enggak tahu bagaimana cara dia mensucikan wadahnya, pinggannya itu bagaimana. Enggak apa-apa. Ketika dia diundang, kita datang selama kita tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri. Dia menyentuh anjing, dia menyentuh babi, atau kita tidak melihat dia cara mensucikannya. Kita lihat ada anjingnya masuk, ini itu. Mata kepala kita sendiri, kita ngelihat dengan mata kita, bukan dugaan. Nah, kalau itu kita melihat, maka kita tidak boleh makannya dengan mata kepala kita sendiri. Nah, tapi kalau cuma dugaan, enggak. Fikih tidak dibangun di atas dugaan. Tidak itu. Nah, tapi tetap kita dianjurkan warok. Itu ku fikih. Ketesoknya warok. Warok itu namanya hati-hati. Nah, saya untuk hati-hati, untuk menjaga takut, lebih baik saya tidak makan. Hati-hati, tapi hukumnya boleh selama kita tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri. Kalau kita melihat, hukumnya tidak boleh. Ada anjing, ada babi misalnya, tidak boleh. Tapi kalau kita tidak melihat dan tidak ada tanda-tanda dia memelihara anjing, tidak ada tanda-tanda dia memelihara babi, hukumnya boleh. Sama juga mengajak kepada muslim datang ke rumah kita. Dia datang kan, tidak bawa anjing, tidak bawa babi. Berarti kita hukumi tangannya suci. Boleh makan sama kita. Jadi dia datang bawa anjing, anjingnya dipegang sama dia, bukan pakai rantai, kan? Di tangannya bekas memegang najis dan dia tidak bersuci 7 kali basuhan, salah satunya dicampur dengan debu, maka kita hukumi tangannya najis dan ketika bersentuhan dengan yang basah, hukumnya menjadi najis. Itu yang perlu diperhatikan ini. Itu ya. Cukup, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan bisa diamalkan dan bisa dimengerti semuanya. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Dan kita akhiri dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirin. Wa salli wasallam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli waqtin fi malal ala yaumiddin. Wa salli wasallam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta tarqa ardhu man alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuat kami selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, jagalah anak cucu keturunan kami, ya Allah. Jagalah saudara-saudari kami, ya Allah. Jangan sampai ada di antara mereka terkontaminasi dari fitnah akhir zaman yang sangat penuh dengan kegelapan dan juga kemaksiatan. Jangan sampai ada di antara kami jauh dari mengenal-Mu. Jangan sampai ada di antara kami yang tidak kenal ilmu syariat-Mu. Dan pahamkanlah kami ilmu agama, ya Allah. Mudahkanlah kami dalam mempelajari ilmu agama, ya Allah. Mudahkanlah kami dalam mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari fikih, mempelajari ilmu yang lain. Dan jadikanlah ilmu itu semua bermanfaat, ya Allah. Ya Allah yang memakmurkan pondok ini, yang memakmurkan masjid ini, berkahi mereka semua, ya Allah, yang berjuang bersama-sama untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabulkan hajat mereka, mudahkan urusan mereka, angkat kemuliaan mereka dan ampuni dosa mereka semua, ya Allah. Berikanlah mereka keberkahan dan kemuliaan di dunia maupun di akhirat, ya Allah. Jadikanlah kami semua hamba-hamba yang dekat dengan-Mu dan dekat dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kami jauh dari syariat Nabi Muhammad. Jagalah kehormatan kami, ya Allah. Jagalah di harga diri kami. Jagalah mata kami dari melihat yang haram. Jagalah hati kami dari memikirkan yang haram. Jagalah tangan kami, ya Allah. Jangan Kau kirimkan kepada kami laki-laki maupun perempuan yang bukan mahram, yang bisa membuat kami mendapatkan azab dan murka dari-Mu, ya Allah. Kirimkan kepada kami lelaki maupun perempuan yang mulia, dan jauhkan kami dari perbuatan pacaran yang sangat tidak Kau ridhai dan Kau laknat, ya Allah. Dalam pacaran tersebut banyak sekali kemungkaran, banyak sekali perbuatan yang menyebabkan kami mendapatkan azab-Mu, ya Allah. Ya Allah, dan jauhkanlah kampung ini dari budaya pacaran. Jauhkanlah kampung ini dari zina yang hina dan Kau hinakan, ya Allah. Kalaupun ada yang pernah terpleset dalam pacaran atau zina, maka kami mohon tutuplah aib kami, ya Allah. Tutuplah aib mereka, ya Allah. Dan berikanlah mereka hidayah agar mereka bisa kembali kepada-Mu dengan cepat dan istiqomah meninggalkan itu semua, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر الفاتحة Baik, terima kasih kepada Habib Mahdi Ahilwa atas kajian pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita amalkan dan kita akan selalu pada pertemuan berikutnya, pada berikutnya, dan mudah juga Allah kita memohonnya. Amin ya Allah. Baik, kami sebagai kuasa Allah dan seluruh orang, mari kita tutup pertemuan majlis pada pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.